Bina Suara, Bina Suara, Radio Keluarga Seni dan Budaya. Ya, masih bersama Sona sampai tuntas nanti tentunya di 107.9 FM. Dan saya juga masih ditemani oleh Bapak Hari, seorang motivator keuangan, yang kita masih akan berbincang-bincang. Bapak Hari tentunya akan kembali mengupas bagaimana cara dari zona nyaman, ternyata kita karena salah kaprah akhirnya malah jadi masuk ke zona nol, yang artinya tidak punya apa-apa kembali. Bagaimana rasanya ketika kita sudah nyaman, ternyata kita karena salah perhitungan menjadi nol, dan ternyata setelah mungkin kita dengan flashback lagi, kita kembali lagi dengan semangat lagi, yang paling utama semangat kali ya, Pak ya. Kalau tanpa semangat kita susah deh untuk naik lagi ke atas gitu. Nah, untuk itu ternyata dari zona nol Pak Hari bisa melewati itu dan akhirnya kembali dengan zona yang nyaman, dan mungkin sekarang lebih nyaman lagi. Ya, baik. Kalau kita ibaratkan seekor burung, itu kalau bisa terbang kan ada dua sayap. Iya, betul. Artinya kita tidak bisa ngandalin cuma satu sayap saja. Mm-mm. Seorang karyawan nggak bisa hanya ngin satu income. Mm-mm. Dia harus punya dua, tiga, empat, dan seterusnya. Iya, income. Betul. Gitu kan? Artinya ketika perusahaannya lagi bermasalah, kena PHK, dan seterusnya, masih ada income-income yang lain. Nah, sebelum kita bicara lebih detailnya, kita harus mempersiapkan dulu. Seperti saya dulu, saya katakan bahwa ketika saya terjun bebas, penghasilan saya nggak nol gitu kan, saya bingung harus ngapain lagi. Iya, betul. Tetapi kalau seandainya saya dulu memahami ilmu keuangan, saya enak. Nah, jadi begini, sahabat, jika kita tahu berapa sih sebenarnya pengeluaran bulanan kita. Contoh, seorang karyawan punya penghasilan 5 juta. Iya. Ya. Ternyata pengeluaran dia itu adalah 3 juta. Berarti dia sudah harus tahu, berarti 3 juta dikalikan minimal berapa? 3 kali, 10 kali, dan seterusnya. Jadi contoh begini, 3 juta dikalikan 3 kali pengeluaran bulanan, berarti apa? 9 juta. Iya, betul. Artinya kita sudah harus punya 9 juta untuk bertahan hidup selama 3 bulan. Iya, betul. Itu disebut dengan kita harus hitung berapa rata-rata pengeluaran tiap bulan kita. Yang kedua adalah hitung berapa rata-rata pemasukan bulanan kita. Jadi yang namanya zona tidak nyaman ini berarti kan kita harus serabutan. Betul, betul. Mencari duit, yeah, mencari proyek dan segala macam. Kita tetap harus menghitung dari proyek A dapat berapa, proyek B dapat berapa, dan seterusnya. Sehingga dengan memahami berapa pola pemasukan bulanan kita, kita akan memahami bahwa berarti alokasinya untuk pengeluaran adalah sekian. Yang ketiga adalah kita buat rekening terpisah antara pengeluaran dan pemasukan. Artinya sahabat, ketika kita mendapatkan pemasukan, kita harus tahu buat apa saja. Iya. Ketika mendapatkan pemasukan, kita harus tahu mau dikemanin aja. Nah, ini harus seimbang. Jangan sampai nanti begini, besar pasak daripada tiang. Itu yang biasanya kebanyakan terjadi. Kan begitu. Terjadi begitu, seperti itu. Yang kedua, tidak adanya dana darurat. Ya, betul. Yang namanya kejadian seorang karir tiba-tiba di PHK, anak sakit, itu perlu namanya dana darurat. Iya, betul. Sehingga betul, ketika kita bicara safety, nyaman, kita udah siap. Walaupun mungkin nyamannya mungkin cuma 3 bulan, cuma 6 bulan. Iya, betul. Tapi kan udah enggak pusing lagi. Coba bayangkan, tiba-tiba kena PHK. Tidak dapat pesangon. Sementara anak istri tetap makan. Iya, betul. Berarti apa betul yang harus dilakukan? Ya, pasti ngutang kan? Betul. Nah, sebelum kita ngutang, kita sudah ada namanya dana darurat tadi. Itu kalau memang sudah kita siapkan. Betul. Ya kan? Betul nah, sekali. Mungkin sepertinya kebanyakan ya, kebanyakan ya terjadi seperti itu Pak Hari. Karena kita merasa bahwa ini kita dapat gaji, ternyata kita lupa untuk menyisihkan untuk biaya yang darurat tersebut. Betul. Kejadian tersebut. Ketika terjadi, baru kita bingung. Dan akhirnya ya itulah terjadinya kita pinjam, yang akhirnya pinjam itu juga membuat buat kita terpuruk biasanya. Ya. Jadi kalau saya itu kan ada buku namanya Wealthflow 19. Satu pengeluaran, 9 pendapatan. Artinya, artinya apa tuh? Artinya kalau kita memiliki pengeluaran cukup satu, iya, tapi kalau kita punya 9 pendapatan kan enak gitu. Oh iya. Jadi ini dibalik. Iya. Jangan sampai dibalik. 9 pengeluaran, satu pendapatan. Nah, pusing kita. Iya. Kayaknya kalau yang 1-9 itu, 1-9 biasanya kita pengeluaran cuma satu ya, tapi pendapatan 9 kayaknya semua tercover itu. Betul, Pak. Betul sekali. Karena ya kan? Begini, suatu hari kita akan pensiun, pasti. Iya, kan? Pasti itu. Mau sebagai seorang pengusaha, mau sebagai seorang karyawan, tetap akan pensiun. Iya, betul. Pertanyaannya ketika tidak produktif lagi, badan udah sakit-sakitan, iya, uangnya dari mana? Nah itu yang harus dipikirkan. Nah ini yang harus kita lakukan, persiapan itu. Jangan sampai nanti begitu sudah pensiun, kan beda Bu, antara kalau kita bekerja karena terpaksa, bekerja karena pilihan itu beda. Iya betul. Kalau orang kerja karena terpaksa, karena dia butuh duit. Iya. Tapi kalau orang bekerja karena pilihan, duitnya sudah ada. Cuma kalau dia diam di rumah pusing, boring, dia bekerja. Itu beda. Betul. Makanya saya bilang selama kita masih produktif, artinya kita masih sehat dan segala macam, buatlah namanya satu pengeluaran 9 pendapatan. Iya ya. Artinya itu memang harus. Sepertinya untuk sahabat Bina Suara, dan mungkin bukan hanya Bina sahabat Bina Suara, bisa jadi itu juga buat saya juga bisa saya manfaatkan ya. Artinya oh iya ternyata betul juga ya, 1-9 artinya pengeluarannya cukup satu tapi pendapatannya yang harus banyak. Jadi betul-betul di zona nyaman, karena dengan 9 pemasukan ya tentunya segala-galanya bisa tercover sih Pak. Betul ya kan. Nah itu seperti itu. Cuma ya kembali lagi untuk sahabat Bina Suara, untuk semuanya yang masih terus selalu stay tune di 107.9 FM Radio Bina Suara ataupun dari Radio Buana Bontang ya di 101.5 FM. Ya mudah-mudahan saja ilmu yang diberikan oleh Pak Hari ini tentunya juga bisa kita manfaatkan, kita laksanakan, dan tentunya akan ada hasilnya ya Pak ya. Nah untuk itu, untuk sahabat Bina Suara tetap ya akan saya tunggu nanti di 08 11 11 3585 dan juga di 021 77 84 00 11 11. Dan kita masih banyak ya Pak ya yang akan kita bicarakan di pagi hari ini, tentunya masih berbicara mengenai keuangan atau bagaimana sih orang untuk mendapatkan uang gitu lah ya. Tapi sebelumnya kita nikmati dulu lagu yang sudah saya pilihkan untuk Anda.